بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأرجوزة الميمية في ذكر حال أشرف البرية كرياء ابن أبي العز رحمه الله تعالى. أرجوزة إني دي syarah dengan beberapa syarah. Ada sebuah syarah yang tercetak oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ringkas dan bagus. Dan dasar pembahasan sirah sebagaimana yang telah saya terangkan adalah hal yang telah dimaklumi sumber-sumbernya. Pada bait syair yang pertama berkata Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah, alhamdulillahil qadim al-bari thumma salatuhu ala al-mukhtari. Segala puji bagi Allah al-qadim, yang maha terdahulu, lagi al-bari, yang maha mengadakan. Thumma salatuhu ala al-mukhtari, kemudian salawatnya semoga selalu tercurah kepada Nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bait syair itu selamanya ada awalnya, ada akhirnya. Ada sadar, ada ajaz. Permulaan dan akhir. Jadi terbagi dua, dihitung satu bait. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Al-Qadim Al-Bari. Ya. Alhamdulillah, di sini terdapat, saya poinkan dua pembahasan, pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya orang-orang yang menulis, mereka memulai dengan pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di sebagian cetakan ada tambahan bismillahirrahmanirrahimnya di awal mandhumah. Iya. Tapi di sebagian cetakan yang lain tidak disebutkan. Dan memang diterangkan di dalam pembahasan tentang susunan syair-syair sebuah silam pendapat, apakah disyariatkan atau dianjurkan memulai dengan basmalah atau tidak. Bagi ulama ada yang menganggap makruh memulai dengan basmalah untuk syair-syair. Ya, tapi ini pendapat kurang kuat. Yang benarnya bahwa tetap dianjurkan, apalagi syair-syair yang dirangkai oleh penulis di sini itu adalah terkait dengan pembahasan ilmiah. Suatu pembahasan ilmiah dari manfaat seputar ilmu. Karena itu dari hal yang baik dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau di awal baitnya dimulai dengan hamd, dengan memuji Allah. Karena Al-Quranul Karim dimulai dengan pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan di banyak surah Al-Quran dimulai dengan alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai pembicaraan khutbah-khutbah beliau dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Memuji Allah dan menyanjungnya. Ini yang berjalan di tengah para ulama dan berjalan di dalam pembicaraan dan tulisan-tulisan mereka. Iya. Alhamdulillah artinya segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamd itu pujian kepada Allah disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Dialah Allah yang maha terpuji. pada segala karunia dan nikmatnya. Allah Maha terpuji dalam rububianya, Maha terpuji sebagai yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, Maha berkuasa dan Maha mengatur segala sesuatu, Maha terpuji dalam uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi, Maha terpuji dalam seluruh nama dan sifat-sifatnya, Maha terpuji dalam agama dan syariatnya, Maha terpuji dalam ketentuan dan takdirnya, Maha terpuji di segala keadaan. Iya. Karena itu, kalau seorang mendapat nikmat, dianjurkan berkata, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Segala puji hanya untuk Allah, dengan nikmatnya, hal-hal yang salih menjadi sempurna. Dan kalau seorang tertimpa sesuatu yang tidak baik, dia juga berkata, Alhamdulillah. Disyariatkan untuk berucap, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah pada segala keadaan. Iya. Maka tahmid, memuji Allah, perkara yang agung. Alhamdulillahi lillahi, pakai lam di situ, lil istihqaq. Menunjukkan bahwa segala pujian itu hanya milik, hanya Allah yang berhak terhadapnya. Iya. Allah nama dari Asma'ul Husna. Dan kepadanya lah kembali seluruh nama Asma'ul Husna itu. Dan dia adalah nama yang disebut sebagai Al-Ismul A'zam, nama yang terbesar, teragung. Karena seluruh dari kandungan Asma'ul Husna yang lainnya itu kembali kepada nama Allah. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan di 4 tempat bahwa Allah memiliki Asma'ul Husna. Dan semuanya dengan penyebutan Walillahil Asma'ul Husna. Hanya milik Allah Al-Asma'ul Husna itu. Semuanya disebut dengan nama Allah. Dan dikatakan Walirrahman Al-Asma'ul Husna, Walirrahim Al-Asma'ul Husna. Tapi dikatakan Walillahi, milik Allah seluruh dari Al-Asma'ul Husna. Iya. Dan Allah artinya yang Maha diibadahi, yang diibadahi dengan penuh ketundukan, kecintaan, pengagungan dan pemuliaan terhadapnya. Al-Qadim artinya yang Maha terdahulu. Dan di sini oleh penulis penyebutan Al-Qadim mimbab al-ikhbar, hanya dalam bentuk pemberitaan bahwa Allah Maha terdahulu, bukan dari sisi penamaan. Iya. Karena Asma'ul Husna, sebuah nama disebut nama untuk Allah, harus bersumber dari Al-Quran atau hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus punya dalil khusus tentang nama itu. Sedangkan tidak ada dalil tentang nama Al-Qadim. Iya. Dan Qadim punya dua makna. Iya. Qadim yang pertama bermakna kedahuluan mutlak, terdahulu mutlak. Dan yang kedua terdahulu dalam artian dahulu dekat, mungkin saja ada yang mendahulinya. Mana yang kedua ini tidak layak dan tidak diperbolehkan. Mana yang pertama itu boleh. Itu tergantung di dalam nama Al-Awwal, Allah yang Maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Iya. Karena itu saya simpulkan pada nama Al-Qadim, pertama dari sisi penamaan tidak ada hadis ataupun ayat menunjukkan bahwa dia dari Asmaul Husna. Maka penulis di sini hanya membawakannya dari bentuk pemberitaan. Kalau pemberitaan itu dibolehkan kalau maknanya disepakati baiknya. Dan tadi saya sebut bahwa Al-Qadim punya dua makna. Yang bisa dipakai hanya makna yang pertama. Itu kesimpulan yang kedua. Iya. Dan ini sendiri Al-Qadim di sini. Ya, ada kemungkinan. Ada kesalahan dalam penulisan. Atau kemungkinan ini ditulis oleh penulis sebelumnya. Karena di syarah Al-Aqidah Tahawiyah sendiri, penulis mengeritik Imam At-Tahawi ketika menyebutkan penyebutan nama Al-Qadim. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi mungkin kalau dikatakan Al-Qadir, itu lebih tepat. Tapi di manuskrip-manuskripnya terkait dengan buku ini semuanya dengan lafadz Al-Qadim. Dengan lafadz Al-Qadim. Iya. Jadi saya simpulkan bahwa penyebutan nama Al-Qadim di sini oleh penulis dari bab ikhbar saja. Dalam bentuk pengabaran, bukan dalam bentuk penamaan. Dan bab ikhbar, pengabaran itu lebih luas daripada bab penamaan. Iya, dari bab penamaan. Karena di pengabaran hanya disyaratkan dia punya makna yang bagus dan layak bagi Allah. Karena Allah firman walillahil mathalul a'la, hanya milik Allah perumpamaan yang maha tinggi. Al-Bari, Al-Qadim Al-Bari. Al-Bari ini dari Asmaul Husna. Iya. Dari Asmaul Husna thabit di dalam Al-Quran. Wal Khaliqul Bari di akhir surah Al-Hashr. Dan Bari artinya yang maha mengadakan. Ya, yang mengadakan seluruh makhluk. Yang mencipta makhluk itu. Yang dulunya tidak pernah ada, kemudian dia adakan. Kemudian dia pula Allah yang mengadakan makhluk itu setelah tidak adanya. Itu Al-Bari namanya. Yang maha mengadakan. Jadi ini sadrul bait, awal bait adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau thumma salatuhu 'alal mukhtari. Kemudian selawatnya yaitu selawat Allah 'alal mukhtar. Semoga tercurah kepada Al-Mukhtar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa itu Al-Mukhtar? Al-Mukhtar artinya yang terpilih. Karena rasul itu terpilih dari sisi Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih para rasul dari manusia, dari malaikat dan dari manusia. Jadi yang dijadikan rasul itu adalah pilihan Allah, makhluk pilihan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Dan selawat Allah kepada nabinya itu ditafsirkan oleh Abu Aliyah sebagaimana di Sahih Al-Bukhari secara muallaq sana'uhu alaihi indal malaika. Selawat Allah itu artinya Allah puji hamba itu di sisi malaikat. Iya. Adapun selawat malaikat itu artinya doa malaikat, malaikat berdoa. Malaikat berdoa. Iya, dan kita diperintah untuk memohonkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diantara manusia yang paling banyak berselawat adalah para penuntut ilmu, orang-orang yang gemar mempelajari ilmu agama. Karena itu kita baca buku apa saja dibuka oleh para ulama dengan selawat. Setelah memuji Allah ada selawat kepada Nabi. Apalagi kalau dia membaca buku-buku hadis. Karena itu disebutkan bahwa ahlul hadis adalah manusia yang paling banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali membaca hadis berlalu penyebutan nama Rasulullah, tadi katakan qala Rasulullah, qala Nabi, qala Muhammad, pasti mereka membaca setelahnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan telah terdapat perintah untuk berselawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan bersalam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terdapat keagungan berselawat kepada Nabi. Pertama, disebut dulu dengan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi lambang keimanan. Kemudian datang dalam bentuk perintah. Menunjukkan kewajiban. Karena itu dalam sehari, paling sedikit, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 kali paling sedikit. Dalam sholat 5 waktu. Pasti ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dipandang oleh sebagian ulama dari rukun sholat, dan sebagiannya memandangnya dari kewajiban di dalam sholat. Iya, menunjukkan bahwa ini bukan hal yang sepele. Kemudian sisi lainnya dari pentingnya sholawat ini, di ayat syariat sholawat dibangun di atas dasar yang sangat mulia, karena Allah dan malaikat juga memberi sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini bait yang pertama, pendahuluan. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata penulis rahimahullah, dan ini saya beri judul metodologi penulisan. Ya, judul antara dua kurung itu dari saya ya. Sebagaimana poin-poin pembahasan juga dari saya. Untuk memudahkan kita fokus kepada isi yang akan dibahas. Inti pembahasan yang akan dikaji. Dalam bait syair yang kedua kata penulis, wa ba'duha katsiratar rasuli mandhumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du, itu amma ba'du maksudnya. Kadang diringkas jadi wa ba'du. Haka siratal rasuli, ambillah. Ambillah, maksudnya ini ambil. Pegang, pelajari. Siratal rasul, sirat tentang ar-rasul, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandhumatan, dalam bentuk mandhumah. Mujazat al-fusuli, yang mengandung fasal-fasal yang ringkas. Iya. Sini penulis rahimahullah menjelaskan metodologi penyusunan mandhumah ini atau pembahasan sirah ini. Jadi dua beliau sebutkan dari metode beliau. Yang pertama, beliau jelaskan bahwa penjelasan sirah ini dalam bentuk mandhumah, rangkaian bait-bait syair. Dan yang kedua, beliau jelaskan bahwa beliau meringkas, mengambil fasal-fasal secara ringkas. Jadi ini bukan pembahasan yang apa? bukan pembahasan yang meluas. Ya. Kalau yang ingin lihat yang meluas misalnya, baca Alfiyah Al-Iraqi tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu luas sekali dia uraikan. Dia bawakan silang pendapat. Iya. Dia bawakan silang pendapat. Di satu pembahasan saja kadang beberapa bait syair. Iya. Satu pembahasan kadang beberapa bait syair. Tapi kalau penulis satu bait syair kadang berisi beberapa pembahasan. Ya, ini dari keindahan dan kepadatan materi yang beliau masukkan di dalam manzumah ini. Saya globalkan tiga pembahasan. Yang pertama, isi Arjuzah adalah seputar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penegasan bahwa ini pembahasan sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya beliau tidak menyinggung tentang sirah sahabatnya, sirah istri-istri Nabi. Ya, walaupun ada keterkaitan. Ya, seperti beliau sebutkan istri-istrinya, istri-istri Nabi siapa, anak-anaknya. Kemudian beliau sebutkan sebaik-baik sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Keislaman beberapa orang sahabat ada di dalam manzumah ini. Jelas ya? Tapi itu terkait dengan kehidupan Nabi. Nah, bukan sirah khusus untuk sahabat dan apa? Istri-istri Nabi. Karena kalau pembahasan sirah khusus untuk sahabat dan istri-istri Nabi, itu buku-bukunya lebih banyak lagi. Karena sahabat jumlahnya banyak. Istri-istri Nabi juga jumlahnya banyak. Karena itu, ya dibuatkan sirah yang banyak tentang perjalanan hidup mereka. Jelasnya? Baik. Di sini penulis hanya membahas tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang kedua tersusun dalam bentuk manzumah. Ini tadi saya jelaskan bahwa ini metodologi beliau, disusun dalam bentuk manzumah. Para ulama ketiga menulis ilmu, ilmu yang ditulis itu punya dua bentuk. Bentuk yang pertama dalam bentuk nithir, dan bentuk yang kedua dalam bentuk syair. Jadi ada namanya nithrun, ada namanya syairun. Nithir dan syair. Iya. Kalau nithir itu pembicaraan lepas, bebas, tidak terikat dengan aturan kofiyah ataupun aturan apa namanya susunan syair. Nithrun. Dan ini umumnya tulisan dalam bentuk nithir. Dan ada dalam bentuk syair, syair. Syair itu terikat dengan kofiyah-kofiyah. Ada timbangannya. Ya, harus pas hurufnya. Kadang kalau dia jaga ujungnya, ujungnya akan sama. Dan di sini penulis tidak menyamakan semua ujung akhirnya. Yang dia samakan ujung awal dan akhirnya saja. Karena itu kita baca akhirnya berbeda, tapi pada setiap bait syair ujung awal dan akhirnya sama. Seperti bait yang kedua ini, di awal bait ujungnya lam, akhir bait ujungnya juga lam. Ya. Di awal tadi ujungnya ra. Ya, bari ya itu dihitung apa namanya? Tidak terhitung karena dia disukun. Ra-nya yang dihitung. Al-Mukhtari. Ya, ra dengan kasrah ujungnya. Jelas ya? Jadi terikat. Beda dengan nithir. Nithir boleh saja seorang awalnya berkata alhamdulillahi rabbil alamin, hada kitabun mufidun. Sana ujungnya nun, sini ujungnya dal, misalnya. Itu enggak ada masalah di nithir, bebas. Tapi kalau di syair itu ada aturannya. Ada timbangannya, kofiyahnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dalam bentuk manzumah. Para ulama menulis ilmu itu kadang dalam bentuk nithir untuk penjelasan yang luas, gamblang, bebas. Dan kadang dalam bentuk syair. Ya. Dan menulisnya dalam bentuk syair itu punya banyak manfaat. Yang pertama, memudahkan untuk menghafalnya. Karena menghafal syair lebih mudah daripada menghafal apa? Menghafal nithir. Kalau syair, orang terbiasa dengan syair, dia pelajari wazan-wazannya, ya, maka akan mudah dia. Walaupun dia lupa sebagian kalimat, tapi kalau wazannya dia ingat, yang sebagian kalimat yang dia lupa ini mudah dia ingat. Bisa dia tebak apa yang dia lupa itu. Jelas ya? Nah, ini kenapa disusun dalam bentuk syair. Iya, karena syair itu lebih mudah untuk dihafal. Lebih mudah untuk dihafal. Selain daripada itu, susunan dalam bentuk syair itu lebih tajam untuk pemahaman seorang penuntut ilmu. Iya. Karena itu memang kalau membaca syair-syair, ya harus dipahami dengan baik apa maksud dari si penyair itu yang dia terangkan. Iya. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berisi fasal-fasal yang ringkas. Kata penulis, mujazat al-fusuli. Ya, fasal-fasalnya itu mujazah. Di ijaz, artinya pembahasan itu dia padatkan, dia ringkas, dia pilih kalimat yang mewakili pembahasan. Mewakili pembahasan. Iya. Jadi yang diambil fusulnya, merupakan fasal-fasalnya. Iya. Karena itu, kalau kita lihat daftar isi yang saya buat di awal, untuk kelihatannya judul-judul dan pembahasan-pembahasan. Iya. Apalagi kalau kita perhatikan dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1 Hijriah hingga tahun 10 Hijriah, itu isinya judul-judul pembahasan. Iya, kebanyakannya. Maka ini dibuat oleh penulis dengan pasal yang ringkas. Iya. Dan umumnya sebuah ilmu, siapa yang mau masuk di dalamnya, dia jangan langsung masuk ke pembahasan yang panjang. Umumnya seperti itu ilmu. Iya. Karena itu seorang guru, pendidik, dia memberi yang ringkas dulu sebelum yang panjang. Ya, guru yang ingin melatih anak kecil berenang, ya jangan dibawa ke laut yang dalam. Oh, kamu latihan renang di sana di laut. Ya, sudah dalam lautnya, banyak gelombangnya. Ya, apalagi kalau dia bawa ke pantai laut selatan sana. Ya. Tapi dibawa dulu di kolam. Ya. Atau dia masuk dulu ke bak mandi, ya, coba. Ya. Setelah dia bisa berenang di kolam kecil, dipindah lagi ke lebih besar. Ya. Tenang. Setelah itu baru dia ke laut. Ya, sama anak ayam baru menetas ayamnya, enggak langsung dikasih beras. Apalagi dikasih jagung. Ya. Tapi dikasih potongan dari beras supaya dia bisa apa? Bisa makan. Nah, demikian. Demikian pula dalam belajar, seorang mengambil ringkasan. Sekarang kalau kita baca dari mandhumah ini, masya Allah, diringkas oleh penulis. Apa saja yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi? Kan mudah diingat. Iya. Dipaparkan sirah itu dari kelahiran Nabi hingga wafatnya. Dari kelahiran Nabi hingga beliau diangkat sebagai Rasul. Ya, setelah diangkat sebagai seorang rasul, ada fase Mekah, ada fase Madinah. Ya, di fase Madinah 10 tahun. Tahun pertama urutannya kejadian begini dan begini. Kedua, begini dan begini. Kan mudah. Akhirnya, selesai seorang membaca buku ini, dia sudah tergambar dari kehidupan Nabi. Sisa berikutnya, tahapan berikutnya, dia baca buku yang lainnya, yang lebih luas daripada itu. Untuk dia kembangkan dari pengetahuannya. Dan ini berlaku pada semua ilmu. Berlaku pada semua ilmu. Ya. Biasanya dimulai dari ilmu yang ringkas dulu sebelum naik kepada yang di atasnya yang lebih meluas. Baik. Selesai pendahuluan dari penulis dan penjelasan metodologi penulisan. Kemudian beliau langsung masuk menjelaskan tentang sirah ini. Bermula dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adzan dulu ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili. لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان. كتب لي مولده في عاشر الفضيل لهيرا بليوم adalah pada hari ke-10 dari Al-Fadil, masih Al-Fadil bulan ya, Rabi'in al-awwali am al-fili, bulan Rabi' al-awwal pada tahun gajah. Iya, jadi ini pendapat pertama bahwa beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal di tahun gajah. Tahun gajah maksudnya tahun yang terjadi penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kata beliau, lakinnamal masyhuru thani ashrihi fi yawmi ithnaini tulu'a fajrihi. Akan tetapi yang masyhur bahwa kelahiran beliau pada tanggal 12. Pada tanggal 12, pada hari Senin, saat fajar, subuh itu terbit. Itu yang masyhurnya. Wafaqa al-ishrina min Nisana. Wafaqa al-ishrina min Nisana. Jadi tanggal Hijriah itu tadi, atau tanggal penanggalan Arab itu tadi, itu bertepatan dengan tanggal 20 dari bulan Nisan. Nisan itu bulan April. Jadi sini penyebutan pembahasan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Penulis menyebutkan dua pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 10. Tapi yang paling masyhurnya tanggal berapa? Tanggal 12. Dan tanggal 12 itu sendiri kalau dihubungkan dengan tanggal Masehi, dia tanggal 20 Nisan. Nisan itu bulan April. Jelas ya? Kalau dihitung berdasarkan hitungan matahari. Ya, sebab kita umat Islam, hitungan kita berdasarkan hitungan apa? Qamariyah, hitungan bulan. Iya. Baik. Dan ini umumnya yang dimulai di dalam pembahasan sirah. Jadi sebut dulu tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau lahir? Kapan beliau lahir? Disebutkan lahir mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili. Kelahiran beliau pada ashir al-fadil. Itu bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Iya. Yeah. Orang Arab itu kadang dia ikat sebuah tahun untuk diingat dengan peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Dan ini umumnya keadaan manusia seperti itu, mengikat kejadian. Ya. Mengikat kejadian dengan tanggal atau pada tahun itu terjadi kejadian besar. Sehingga disebutlah tahun begini, tahun begitu. Dan di sini dikatakan tahun gajah. Karena waktu itu ada penyerangan pasukan bergajah ke Ka'bah. Iya. Yang mana Abraha dia mendatangi Ka'bah, mendatangi Mekah dengan maksud ingin menghancurkan Baitullahil Haram. Hancurkan Ka'bah. Itulah yang dihikayatkan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu berbuat terhadap ashabul fil, pasukan bergajah itu. Alam yaja'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka dalam kesesatan? Mereka ingin buat makar yang besar, tapi Allah balik makar tersebut menimpa diri mereka sendiri. Wa arsala alaihim tayran ababil, dikirim untuk mereka burung-burung ababil. Termihim bihijaratin min sijil, dilempar mereka dengan batu-batu yang panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka pun dijadikan seperti daun yang dibakar, termakan oleh api. Nah, iya, ini kejadian dimaklumi ya. Jadi ketika pasukan Abrahim ini mau menyerang Mekah, orang-orang Mekah berkata, iya, kalau dia ingin menyerang Baitullahil Haram, maka Baitullah itu ada pemiliknya. Biarkan Abraha berurusan dengan pemiliknya. Iya. Maka ketika terjadi penyerangan tersebut, orang-orang di Mekah tidak ada persiapan membela apa segala macam, dibiarkan saja. Sebab mereka tahu bahwa pasti mereka akan dibinasakan oleh pemilik Al-Bait. Ya, dan terjadi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelasnya? Maka ini tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah itu? Maksudnya. Kemudian yang kedua di sini dibahas tentang penyebutan hari lahirnya. Tanggal berapa? Ya, ada pendapat dia di tanggal 10. Hari ke-10 dari bulan Rabiul Awal itu. Dan yang berkata di hari ke-12-nya, tanggal 12. Dan ini pendapat yang mengatakan hari ke-12 lebih masyhur. Lebih terkenal. Dan ada pendapat yang lain kalangan ulama. Ada yang mengatakan tanggal 10. Iya, seperti yang disebut oleh penulis ini. Ada mengatakan juga tanggal 8. Ada yang menyebut tanggal 9. Iya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah di kitabnya Sahih As-Sirah, ya, beliau terangkan bahwa Ibnu Katsir menyebutkan beberapa pendapat. Dan semua pendapat itu tidak ada sanadnya yang mungkin dilihat dan ditimbang secara ilmu mustalah, kecuali mereka yang berkata bahwa itu pada tanggal 8 Rabiul Awal. Itu diriwayatkan oleh Imam Malik dan selainnya dengan sanad sahih, tapi dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari seorang tabi'i. Iya. Sebut tanggal 8. Hanya saja Ibnu Katsir mengatakan jumhur ulama mengatakan tanggal 12. Tanggal 12 kebanyakannya. Iya. Maka tidak ada ketentuan pasti di sini. Ketentuan pasti. Para ulama silam pendapat. Tidak ada dalil pemutus. Iya. Tidak ada dalil pemutus di dalam pembahasan. Nah. Kalau di dalam sebagian riwayat, ya, sebagian pembahasan, dan ini banyak dibahas ya oleh para a'immah tentang tanggal berapanya, yang menulis seputar sirah ini, ya. Dan di dalam hal ini, sebagian ulama membolehkan menggunakan pendapat orang yang ahli ilmu falak. Sebab ini terkait dengan menghisap, mudah dihisap, dihitung. Ya. Karena tahun Hijriah awal mulanya sudah jelas. Ya. Kemudian disepakati tentang hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pada tahun 10 Hijriah, maka menghitung ke belakang akan mudah menghitungnya. Dengan apa namanya? Hitungan ilmu hisab, ilmu falak. Iya. Karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, iya, beliau menyebutkan bahwa sebagian dari orang-orang yang ahli ilmu falak mengatakan bahwa kelahiran Nabi pada tanggal 9, bukan pada tanggal 12. Pada tanggal 9-nya. Ya. Dan ini disebut pula oleh Mahmud Basha sebagaimana di dalam catatan kaki Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnu Athir, dan disebut pula oleh Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi sebagaimana dinukil oleh Al-Mubarak Furi penulis Ar-Rahiq Al-Makhtum. Iya. Jadi mereka menyebut tanggal 9. Karena tepatnya memang pada tanggal 20 Nisan, 20 April ini, itu tahunnya tahun 571. Pada tahun 571. Iya. Jelas ya? Dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada tanggal 13 Rabiul Awal pada tahun dan disebutkan tarikhnya ya secara pada tarikh yang bertepatan dengan tarikh Masehinya itu pada tahun 632. Maka dari situ akan mudah dihitung. Iya. Dihitung dari sisi hisabnya. Dan itu akan lebih detail karena dasarnya juga silam pendapat di dalam pembahasan ini. Iya. Terdapat silam pendapat. Tanggal berapa lahirnya? Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya pada sisi tanggal itu silam pendapatnya. Tapi dari sisi hari dilahirkannya itu harinya sudah jelas. Dan ini juga termasuk hal yang memudahkan menghitungnya dari sisi apa? Ilmu hisab. Iya. Karena harinya sudah jelas. Hari apa? Hari Senin. Iya. Hari Senin. Dan itu ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari itu. Bahwa pada hari Senin, kata beliau, ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari riwayat Muslim, "Daka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'idtu fihi." Kata beliau itu adalah hari saya dilahirkan pada hari itu, pada hari Senin. Dan pada hari itu juga saya diangkat sebagai seorang rasul. Jelasnya? Jadi penyebutan hari Senin. Maka di sini hanya disebut harinya. Jadi pasti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikaitkan dengan sebuah puasa. Puasa Senin Kamis. Nah. Dan dari sini kita mengambil pelajaran yang berharga ya. Bahwa pada tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hal yang penting di kalangan ulama. Bukan hal yang penting di sisi Nabi dan para sahabatnya. Andai kata penting tanggal lahirnya, Nabi akan ajari sahabatnya, saya itu lahir tanggal sekian. Iya. Dan para sahabat akan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tanggal berapa kamu lahir?" Supaya ternukil masyhur. Jelas ya? Iya. Dan andai kata ada suatu ritual atau ibadah khusus di kelahiran Nabi, maka para sahabat akan merayakannya setiap tahun. Ya, ya Rasulullah ini hari ulang tahunmu. Ya. Karena harusnya begitu. Ya, kalau memang itu bernilai di dalam timbangan syariah. Tapi ternyata sedemikian rupa di dalam tanggalnya tidak ada sandaran yang kuat dari sisi sanad. Iya. Ada yang paling dekatnya ucapan Muhammad bin Jubair bin Mut'im dengan sanad sahih kepada beliau tanggal 8. Dan ini yang paling bagusnya dari sisi riwayat. Dan itu dekat ke tanggal 9 yang dibilang oleh siapa? Orang-orang ahli falak itu. Ya. Itu enggak jauh ya, sebab kadang ada perbedaan pecahan-pecahan. Dan itu enggak bermasalah. Baik. Jadi ini pelajaran berharga kita ambil. Ya. Khususnya kepada orang yang suka maulid. Merayakan maulid Nabi. Ya. Ini kalian merayakan maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Mana dalilnya? Jelas ya? Bahwa Nabi dilahirkan tanggal itu. Kemudian perhatikan, para ulama sendiri silam pendapat. Nabi dan para sahabatnya sendiri tidak ada perhatian masalah tanggal itu. Ya. Maka kenapa ada orang-orang yang datang memperhatikan hal yang tidak diperhatikan oleh Nabi dan para sahabatnya? Ini hal yang aneh. Ya. Dan dari hal yang membuat lebih lalai lagi, cuma sibuk mengurus kelahiran Nabi, kalau sudah dekat maulid, bikin acara maulidan, ya, acara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berbagai ritual dengan maksud katanya cinta kepada Nabi. Nah, ini lebih miskin lagi. Ya, karena cinta kepada Nabi bagi mereka itu di tanggal tertentu saja. Dan umat Islam dah seperti itu, dia cinta kepada Nabi pada segala keadaan, bukan tanggal 12 Rabiul Awal saja dia ingat Nabi. Ya. Cinta kepada Nabi, ingin mengikuti Nabi. Tapi di segala keadaan. Nah, itulah hal-hal yang menyelisihi syariat pasti membawa kepada hal yang bertentangan dengan syariat. Iya. Akhirnya kalau acara masalah maulid, wah, kadang lebih wajib dari sholat di sebagian kampung itu. Ya, walaupun tidak ada duit, yang penting bikin acara maulid, berutang dulu enggak ada masalah. Iya. Berutang dulu tidak ada masalah. Tapi sholat lima waktu enggak sholat. Kalau maulid, masya Allah. Iya. Maka ini dari kekeliruan-kekeliruan terjadi di tengah kaum muslimin. Termasuk hal yang perlu untuk diperhatikan. Iya. Jadi sekali lagi bahwa ini pembahasan tentang tanggal kelahiran Nabi, tidak ada hukum syariat terkait dengannya. Tidak ada pula suatu amalan yang disyariatkan terkait dengan masalah tanggal ini. Iya. Terkait dengan masalah tanggal ini. Adapun masalah harinya tadi, hari Senin, ya. Nabi SAW mensyariatkan puasa di hari Senin. Dan disebutkan beberapa peristiwa yang terjadi di hari Senin tersebut. Bukan karena kelahiran beliau, ya, harus diperingati. Sebab kalau dikaitkan dengan Seninnya, dan diambil pendalilan merayakan maulid, maka harusnya maulid itu dirayakan di hari Senin saja. Ya. Sedangkan orang-orang yang buat maulid ini, sekarang ini berkembang. Maulid itu sepanjang tahun sudah. Ya. Katanya kalau kita maulid, semuanya serempak tanggal 12, kurang rame. Kurang apa namanya? Kurang semarak. Satu hari saja. Mending setiap bulan kita bikin maulid, beda-beda tempat. Ya. Akhirnya bertambah dari apa namanya? Hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang tidak maulid akhirnya dituduh tidak suka kepada Nabi. Tidak cinta kepada Rasulullah. Nah, ini bisikan syaitan yang lain. Ya, bisikan syaitan yang lain. Kalau dikatakan tidak cinta kepada Nabi gara-gara tidak maulid, berarti para sahabat semuanya tidak ada yang cinta kepada Nabi. Sebab tidak ada dalam sepotong sejarah pun, jangankan dalam sebuah peristiwa, dalam sepotong peristiwa pun tidak ada kejadian para sahabat memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari sisi lain, memperingati hari kelahiran itu hanya ada di agama-agama selain agama Islam. Peringati hari kenaikan Isa bin Maryam, hari apa namanya? Kelahirannya, Demikian pula di kalangan orang Yahudi. Ya. Perayaan ulang tahun. Itu hanya dikenal di kalangan orang kafir. Tidak dikenal di kalangan umat Islam. Dan kita ini umat, Allah telah memuliakan kita dengan syariat. Kita tidak boleh mengikuti dan mencontoh orang-orang kafir. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Baik. Jadi selesai sudah ya pembahasan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di potongan yang terakhir dari bait yang kelima itu terdapat pembahasan wafat ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa qablahu hainu abihi hana. Wa qablahu, dan sebelumnya, yaitu sebelum kelahiran beliau, iya, ayah beliau telah dihadiri oleh ajalnya, maksudnya telah meninggal. Ini keterangan tentang waktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana penulis rahimahullahu taala menguatkan bahwa ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib itu meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Iya. Dan memang pendapat yang lebih kuat menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam masih di perut ibunya, masih dalam kandungan, kemudian ayahnya meninggal, dijemput oleh ajalnya. Iya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ayahnya meninggal setelah beliau dilahirkan, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ini pendapat tidak kuat. Iya. Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah ditegaskan, alam yajidka yatiman apa? Fa'awa. Bukankah Allah menemukan engkau dalam keadaan yatim, kemudian kamu dilindungi. Maka disebut yatimnya beliau. Iya. Disebut yatimnya beliau. Maka ini lebih menguatkan pendapat bahwa beliau tidak menemukan ayahnya ketika lahir. Atau pendapat yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal saat beliau dalam kandungan. Iya. Ayahnya meninggal saat beliau masih di dalam kandungannya. Dalam kandungan ibunya. Iya. Kemudian di tahun sebelumnya saya disebutkan juga di dalam masalah kelahiran di tahun gajah, itu di tahun itu juga beliau lahir. Ada sebagian menyebut bahwa dilahirkan 10 tahun setelah tahun gajah, 13 tahun, 30 tahun, dan itu dianggap pendapat yang tidak kuat. Tapi dilahirkan beberapa hari setelah terjadinya peristiwa apa? Peristiwa penyerangan pasukan gajah itu ke Ka'bah. Ada yang mengatakan setelah sebulan, ada yang mengatakan setelah 40 hari, ada yang mengatakan setelah 50 hari. Ya, tidak jauh-jauh waktunya. Baik. Jadi ini tentang wafatnya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di mana ayahnya wafat? Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan. Dan di sini ada satu pembahasan penting untuk diingatkan. Iya. Bahwa di dalam sebuah hadis, atau bagusnya kita bahas nanti di pembahasan tentang ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di sebagian hadis juga pembahasan tentang ayah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bahas nanti apakah ayah dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan muslim atau dianggap sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Itu akan datang pembahasannya. Akan saya singgung nanti. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ba'da amaini ghada Fatiman." Wa ba'da amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu Salima. Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Ini dua bait syair penjelasan tentang penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengasuhan beliau. Disusui dan diasuh. Iya. Jadi di kejadian di sini beliau terangkan bahwa setelah 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti menyusu. Maka ibu susuannya membawanya kepada ibunya dalam keadaan selamat. Ibu susuan Nabi itu Halimah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah. Iya. Wadat, kemudian Halimah kembali lagi membawanya bihi li ahliha, kepada keluarganya. Kama aradat, sebagaimana yang sangat dia inginkan. Iya. Maka tampak dari uraian penulis di sini bahwa setelah Nabi lahir itu dibawa ke kampung orang untuk disusui. Iya, ke Bani Sa'ad bin Bakr. Beliau disusui di situ. Setelah 2 tahun sudah selesai susuannya, maka dibawa kembali oleh ibu susuannya ke ibu kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah. Iya. Tapi karena Halimah ini melihat hal yang baik pada keberadaan Nabi Muhammad di keluarga mereka, maka dia minta lagi kepada ibunya supaya walaupun sudah selesai masa penyusuan, karena dasarnya tadi diberi untuk disusui saja. Ini sudah selesai masa penyusuan, dikembalikan ke ibunya. Tapi Halimah ibu susuan ingin agar supaya Nabi Muhammad dibawa kembali ke kampungnya, ke tempatnya. Iya. Maka itu kejadiannya. Yang ingin diuraikan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Sini disinggung oleh beliau, wa ba'da amaini, saya poinkan dua pembahasannya. Yang pertama, masa penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa penyusuannya 2 tahun. Iya. Ba'da amaini ghada Fatimah. Fatimah itu kalau dikatakan seorang anak Fatim, itu artinya dia sudah berhenti menetek. Sudah tidak mau menetek lagi. Dan biasanya anak berhenti menetek berbeda-beda, tidak mesti 2 tahun. Karena ada yang sebelum setahun dia sudah tidak mau menetek lagi. Ada yang kadang anak kecil sampai sudah 5 tahun masih menetek kepada ibunya. Jelas ya? Jadi di sini menyusu ke ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu susuannya itu hanya 2 tahun saja. Iya, hanya 2 tahun saja. Dan di dalam syariat kita sendiri, dan ini kejadian sebelum Nabi diutus sebagai seorang rasul. Dan di dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'. Ibu-ibu itu hendaknya menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna, bagi siapa yang hendak menyempurnakan susuan. Iya. Baik. Jadi setelah 2 tahun disusui, ya umumnya orang Arab itu kenapa? Kalau ada yang bertanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke apa namanya? Ke kampung, ke tempat Halimah Sa'diyah untuk disusui. Kenapa enggak ibunya sendiri yang menyusui? Iya. Karena orang Arab itu dulu mereka punya kebiasaan seperti itu. Anak-anak kecilnya malah disimpang di kampung Badui. Orang-orang yang dicari orang-orang yang baik akhlaknya. Ada keberanian, kejujuran, fasih berbicara. Iya. Sehingga dia hidup di kampung itu. Tumbuh keluar sebagai orang yang fasih. Punya keberanian. Punya keberanian. Dan punya akhlak yang bagus. Jadi dipilih oleh mereka di kampung-kampung Arab dulu. Ya. Dimasukkan. Nah, itu kebiasaan mereka. Nah, itu terjadi pada sejumlah anak-anak sahabat di dalam biografi mereka. Jadi simpang di kampung, di tempat tertentu yang dipandang bagus untuk mendidik anak. Dititip anaknya di situ. Begitu besar baru kembali ke orang tuanya. Baru kembali ke orang tuanya. Nah, maka Halimah ini dan Halimah Sa'diyah itu silang pendapat para ulama apakah beliau ini masuk Islam setelah Nabi diutus atau tidak. Demikian pula suaminya ada silang pendapat terkait dengan masalah Halimah ini. Ya, dan Halimah yang dimaksud Halimah bintu Abi Duaib As-Sa'diyah. Ya, dari Bani Sa'ad bin Bakr. Nah, dikatakan ja'at bihi murdi'uhu saliman. Jadi setelah 2 tahun, maka murdi'uhu, Halimah yang menyusuinya, datang dengan membawa Nabi dalam keadaan selamat. Ya, dalam keadaan selamat maksudnya dalam keadaan sehat, walafiat, ya. Tidak ada penyakit dan tidak ada hal yang jelek pada beliau. Nah, maka didatangkan dalam keadaan baik kepada ibunya. Hanya saja begitu dia datang, dari dasarnya Halimah, ya karena melihat pada Nabi ini berbagai kebaikan dan keberkahan, dan dia lihat sesuatu yang menakjubkan di dalam kehidupannya. Semaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di mana? Di tengah keluarganya. Iya. Nah, itu disebutkan ya di buku-buku sirah yang panjang, berbagai kisah tentang itu. Nah, maka karena perjanjiannya hanya sebatas menyusui dan masa 2 tahun Nabi Muhammad sudah tidak mau menyusui lagi, mereka memenuhi janji. Dibawalah Nabi Muhammad kemana? Ke ibunya, dikembalikan ke ibunya. Iya. Dikembalikan ke ibunya. Ya. Begitu sampai ke ibunya Aminah, maka Halimah pun berkata, yang menjelaskan dia ceritakan bahwa suhu di cuaca di tempat mereka bagus, ya sekarang dalam keadaan baik, dan di Mekah waktu itu pas terjadi dari wabah penyakit dikhawatirkan ada suatu terhadap Nabi Muhammad, ya maka dia bujuk ibunya supaya dibawa kembali ke mana? Ke rumahnya oleh Halimah. Akhirnya ibunya pun melepas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena dia kasihan terhadap anaknya, khawatir. Iya. Maka Halimah pun kembali dalam keadaan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibahasakan di sini oleh penulis. Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Dan Halimah adat kembali membawa Nabi Muhammad ke keluarganya sebagaimana yang memang dari awal dia ingin seperti itu. Sangat ingin Nabi Muhammad kembali. Jadi kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimah. Jelas ya? Baik. Kemudian setelahnya oleh penulis rahimahullahu taala diterangkan tentang pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, "Fa ba'da shahrayni shiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi." Setelah 2 bulan terjadi pembelahan perut beliau oleh malaikat. Ada juga pendapat bahwa setelah 4 tahun dari umurnya. Ini silang pendapat ya, kapan dibelah perutnya. Iya. Tapi ini kisah pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan ini dibahasakan perut, dibahasakan dada. Ya, itu tidak masalah ya. Karena memang riwayat-riwayat seperti tadi menyebut perut, ada yang menyebut apa? Dada. Dan memang disebutkan bahwa yang dikeluarkan itu hati beliau. Sebagaimana kita akan baca nanti dalam riwayatnya. Jadi ada sebuah riwayat dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, ya, penjelasan bagaimana perutnya dibelah. Ya, Ibnu Katsir juga mengatakan sanadnya jayyid. Iya. Jadi sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, beri kami berita tentang dirimu." Iya. Maka beliau berkata, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Saya adalah dakwah ayahku Ibrahim. Sebab Ibrahim adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang atas, beliau dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa bushra akhi Isa, dan saya adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa. Iya. Itu yang disebut di dalam Al-Qur'an. Nah. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu apa? Ahmad. Dan memberi kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku, dia adalah Ahmad. Ahmad itulah Nabi Muhammad. Wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusuru asyam. Kata beliau, dan ibuku melihat ketika saya dihamilkan, ya, dia melihat cahaya keluar darinya, dan cahaya ini menerangi istana-istana di Syam. Wasturdi'tu fi Bani Sa'ad bin Bakr, dan saya disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Inilah kabilahnya siapa? Halimah Sa'diyah. Kata beliau, "Fabaina ana ma'akin li khalfa buyutina nar'a bahman lana," tatkala saya bersama saudara susuanku di belakang rumah-rumah kami mengembala kambing. Ya, sebab di kampung itu kerjanya mengembala apa? Kambing. Nah. Iya. Kalau sekarang orang dibilang mengembala kambing itu kadang, "Wah, ini apa namanya? Analoginya apa? Kayak ketinggalan." Iya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebagian hadis, orang yang lembut hatinya itu pada pengembala kambing. Iya. Kadang ada dari akhlak yang mulia di sebagian tempat, di sebagian pekerjaan, di sebagian situasi. Jelas ya? Jadi beliau waktu itu sedang mengembala kambing bersama saudara susuannya. "Id atani rajulani alaihi mathiyabun bidh bitastin min dhahab mamlu'un thaljan." Tiba-tiba datang dua orang lelaki memakai pakaian putih, membawa baskom berisi emas yang penuh dengan salju. Keduanya pun mengambil saya, "Fa akhadani wa syaqqa batni." Keduanya mengambil saya lalu membelah perutku. Jadi ini diceritakan oleh Nabi, dilihat oleh beliau. Iya. Dan perhatikan, beliau tidak takut mencuri karena melihat. Biasanya kalau anak dia takut sekali, dia tidak akan melihat. Menangis saja atau melihat kemana. Tapi ini beliau saksikan. "Wastakhraja qalbi," keduanya mengeluarkan hatiku. "Fasyaqqahu fastakhraja minhu alaqatan sauda fatarahaha." Keduanya membelah hati itu. Dan dikeluarkan darinya gumpalan hitam, lalu mereka buang. "Waghasala qalbi wa batni bidzalika thalj hatta anqayahu." Dan keduanya mencuci hatiku dan perutku dengan salju itu sampai bersih. "Tsumma qala ahaduhuma li sahibih," kemudian salah seorang berkata kepada kawannya, "Zinhu bi asyratin min ummati fawazanani bihim fawazantuhum." Seorang berkata kepada kawannya, "Timbang dia dengan 10 orang dari umatnya." Maka dia pun menimbangnya. Satu, Nabi ditimbang dengan seberat 10 orang umat, ternyata Nabi lebih berat. Kemudian kawannya berkata lagi, "Zinhu bi mi'atin min ummati," timbang dia dengan 100 dari umatnya. "Fawazanani bihim fawazantuhu," ditimbang lagi ternyata Nabi masih lebih berat. "Tsumma qala zinhu bi alfin min ummati," kemudian dikatakan, "Timbang dia dengan 1000 dari umatnya." "Fawazanani bihim fawazantuhu," ditimbang lagi saya lebih berat. Faqala, maka akhirnya dia berkata, "Dahu angka, biarkan saja. Fawallahi lawazantahu bi ummatihi lawazantaha," andai kata, demi Allah, andai kata kamu timbang dengan seluruh umatnya, dia akan lebih berat. Iya. Jadi ini riwayat ya, dikuatkan. Iya. Dan di Sahih Muslim ada riwayat lain dari Anas bin Malik. "Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu mal gilman." Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dan beliau sedang bermain dengan anak-anak kecil. Di sebagian riwayat disebutkan nama selain Jibril yang datang. Jelas ya? Tapi ini riwayat di Sahih Muslim sebut Jibril. Dan Nabi sedang main dengan anak kecil. Ya. Perhatikan dari, jadi tabiat main itu sudah merupakan tabiat anak kecil. Ya, jangan dikatakan, oh Nabi Muhammad ini seorang Nabi, dari kecil dia harus pemikir. Dari kecil dia harus jadi ahli hikmah. Nah, seperti namanya anak kecil, tabiatnya memang main. Ya. Tapi diarahkan. Ya. Diarahkan kepada hal yang bagus. Jangan dijauhkan dari apa yang merupakan tabiatnya. Jadi wa huwa yal'abu ma'al gilman fa akhadahu fa sara'ahu. Ya. Maka Jibril pun mengambilnya lalu dijatuhkan. Ya, fasyaqqa an qalbihi. Lalu dibelah dadanya. Fastakhrajal qalb. Kemudian dikeluarkan hatinya. Fastakhraja minhu alaqah. Maka dikeluarkan gumpalan hitam. Faqala hadha hadhus syaitan minka. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'in bima'i zamzam. Kemudian dicuci hati itu, dikatakan ini bagian syaitan darimu. Maksudnya ini syaitan mengganggumu dari sisi ini. Maka dicuci di sebuah baskom dari emas dengan air zam-zam dicuci. Iya. Thumma la'amahu. Kemudian hati itu dikembalikan lagi. Dijahit. Iya. Thumma a'adahu fi makanihi. Kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi ini tadi bersama anak kecil, tiba-tiba ditarik. Ya, jadi kemana anak kecil yang lain itu? Katanya waja'al gilmanu yas'auna ila ummihi ay dhirahu. Maka anak-anak kecil itu tadi lari semua ke ibu susuannya. Ya, faqalu inna Muhammadan qad qutil. Mereka berkata sungguhnya Nabi Muhammad sudah dibunuh. Ya, sebab mereka lihat Nabi Muhammad di belah dadanya, artinya sudah dibunuh. Pergi melapor anak-anak ini. Ya, fastaqbaluhu wa huwa muntaki'ul laun. Maka mereka pun mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah agak berubah warnanya. Iya. Qala Anas wa qad kuntu ara athara dhalikal mikhyat fi sadrihi. Berkata Anas, saya melihat bekas jahitan itu di dadanya. Iya. Bekas jahitan itu di dadanya. Baik. Jadi ini kejadian-kejadian atau kejadian tentang apa? Pembelahan perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menunjukkan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan bagaimana hati Rasulullah itu diperhatikan. Iya. Jadi ini sifat manusia pilihan. Hatinya dibersihkan. Nah, ini pembelahan hati beliau. Kalau penulis di sini menyebutkan silam pendapat, ada yang mengatakan 2 bulan setelah itu. Jadi 2 tahun 2 bulan dibelah. Dan ada yang mengatakan tidak, setelah 4 tahun. Ya, dan ada pendapat juga mengatakan bahwa kejadian pembelahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 3 kali. Yang pertama ketika masih kecil itu tadi, dan yang kedua ketika akan diutus bagi seorang rasul. Ya. Dan yang ketiga, ketiga akan diangkat ke langit, mi'raj. Dibelah lagi hatinya. Itu disebut 3 kali. Dari menyebut 4 kali. Hanya ditambah bahwa kejadian yang keduanya di umur 10 tahun. Di umur 10 tahun. Nah, maka Nabi SAW ya, diberi anugerah yang besar dengan hal ini. Itu nikmat Allah ingatkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, alam nashrah laka sadarak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu wahai Nabi Muhammad? Karena nikmat kelapangan hati ini, bersihnya hati, cerahnya hati, nikmat yang besar sekali. Allah ingatkan kepada nabinya. Iya. Tanpa rasul dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu. Nah, itu Nabi Musa alaihi salam. Awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, apa yang beliau minta kepada Allah? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Beliau memulai dengan meminta, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Minta kelapangan hati. Dan diminta oleh Nabi Musa. Nabi Ibrahim alaihi salam, apa yang beliau minta? Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Iya. Penduduk sorga disifatkan dengan hati yang selamat. Maka memperbaiki keadaan hati, membersihkan hati, itu adalah hal yang diminta dan dituntut di dalam kehidupan. Iya. Kita mohon kepada Allah supaya disucikan hati kita, dibersihkan hati kita dari kotoran, dari dosa-dosa, dilapangkan, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada doa-doa diajarkan di dalam hal tersebut. Selain daripada itu, alhamdulillah dalam syariat kita diterangkan dari sebab-sebab yang melapangkan hati. Asbabu insyirahis sadr. Dan ketika membahas tentang pembelahan hati Nabi ini di Zadul Ma'ad, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan tentang asbab insyirahis sadr. Dan itu disyarah oleh para ulama di berbagai pertemuan. Dan diantara yang sangat bagus mensyarahnya adalah Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Beliau punya syarah terhadap kalimat Ibnu Al-Qayyim tersebut. Sebab-sebab yang melapangkan hati. Iya. Dan kita punya tulisan tentang hal itu, pernah disebarkan. Maka dari sebab yang melapangkan hati, yang paling pokoknya adalah tauhid dan keimanan. Iya. Itu sebab yang agung. Nah, itu semakin seorang belajar tauhid dan semakin dia perbaiki dari keimanannya, semakin lapang dadanya. Semakin luas dari apa namanya jiwanya, sehingga mudah menghadapi berbagai keadaan. Dan dari sebab kelapangan hati adalah seorang menuntut ilmu agama, mempelajari dari ilmu syar'i. Ini adalah hal yang penting. Iya, adalah hal yang penting, karena ilmu itu membersihkan hati, membawa hati kepada hal yang lebih baik. Kemudian dari hal yang membersihkan hati adalah dia banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula banyak beristighfar dan bertobat kepadanya. Baca Al-Quran, tadabbur terhadap Asmaul Husna. Ya. Dan banyak lagi dari amalan-amalan yang dengannya bisa memberikan pengaruh yang baik di dalam hatinya. Dan dari sebab penting yang menjaga hati itu, menjaga kebersihannya, dia meninggalkan hal yang tidak ada manfaat baginya. Perkara-perkara yang tidak membawa kebaikan untuknya. Iya, sebab banyak dari manusia di masa ini masuk ke dalam perkara-perkara yang kadang tidak ada manfaatnya untuk dirinya, sehingga memberikan nuktah-nuktah hitam di hatinya. Iya. Kadang ada yang sibuklah baca berita apa segala macam, kayak mau jadi wartawan saja. Iya, dia tahu juga beritanya tidak ada manfaatnya. Ya, kalau dia tahu beritanya untuk mengobati, untuk bikin penyelesaian, bikin apa, itu enggak ada masalah. Iya. Dia baca berita atau perkembangan. Tapi sekarang ini, dulu orang yang baca koran itu dianggap bisa maju. Kalau sekarang ini orang yang tidak baca koran itu yang cerdas. Dan sekarang. So, kebanyakan isinya apa namanya? Bukan lagi hal-hal yang mendidik. Perkara-perkara yang baik. Apalagi kalau lihat dari fitnah-fitnah yang ada di dalamnya, dari fitnah gambar dan sebagainya. Ya, ini hal-hal yang jelas ya. Dan kadang ada hal-hal yang samar. Ya, masuk ke penuntut ilmu, bicara pada pembahasan-pembahasan, ya, tidak ada manfaat jadi dia masuk ke situ. Wah, ini kita ikut di dalamnya, ini pembahasan agama. Wah, ini bab jarh wa ta'dil. Iban semuanya mau jadi Imam Al-Bukhari. Mau jadi Imam Yahya bin Ma'in. Ya. Dan ini hal yang tidak pernah dilihat di kalangan para ulama. Dan muncul kaidah-kaidah batil dari sebagian orang. Mengharuskan orang-orang yang jahil, tidak tahu apa-apa, masuk dalam perkara-perkara yang tidak jelas. Iya. Masuk dalam perkara-perkara yang tidak jelas. Apalagi di pembahasan jarh wa ta'dil. Ini bukan semua orang masuk ke dalam hal itu. Ya. Mentahdir umat, memperingatkan dari bahaya, itu masuk di semua keadaan. Tapi setiap orang dituntut berbicara, dijadikan berbicara, orang yang jahil, ya menulis di internet, punya situs. Nah, ini juga adalah sebab-sebab apa? Sebab-sebab kerusakan. Dan tidak ada seorang alim pun yang mendukung hal yang seperti itu. Iya. Ini harus dipahami. Maka sekali lagi, ikhwani fillah, bahwa memelihara hati apalagi di kondisi ya banyak fitnah itu dari perkara yang dijaga oleh seorang hamba, diperhatikan. Itu adalah sebab keselamatannya. Sebab keselamatannya. Baik. Selesai sudah ya terkait dengan masalah pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan tentang wafat ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bait syair yang ke-9. Kata beliau, "Ba'da sittin ma syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i." Setelah 6 tahun kelahirannya bersama bulan datangnya ibunya Nabi berziarah ke Madinah, ibunya wafat di Abwa. Iya. Jadi setelah 6 tahun 1 bulan yang datang. Nah, waktu itu memang ibunya sedang ke Madinah mengunjungi paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman dari pihak ibunya. Iya. Yang mereka ini dari Bani Najjar, berada di Madinah. Nabi datang ibunya ke sana berkunjung. Maka di perjalanan kembalinya dari Madinah ke Mekah, tepatnya di tempat yang bernama Abwa, ibunya di situ meninggal. Ya. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan usia beliau adalah di umur 6 tahun. Di umur 6 tahun. Dan ini diterangkan dalam sejumlah riwayat ya oleh Ibnu Ishaq. Iya. Dan tidak disebut oleh penulis di sini ada silam pendapat terkait dengan hal tersebut. Maka meninggallah ibu beliau Aminah bintu Wahab. Iya. Dan ibu beliau sallallahu alaihi wasallam sama dengan ayahnya. Itu ada riwayat-riwayat terkait dengannya. Di antara riwayat-riwayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bureida bin Husayb. Beliau berkata, "Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna biwaddan." Saya keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika kami berada di Waddan. Qala makanakum hatta atiyakum. Maka Nabi berkata, kalian di tempat kalian sampai aku mendatangi kalian. Maka Nabi pun pergi. Kemudian beliau datang dalam keadaan agak berat begitu. Kemudian beliau berkata, "Inni ataitu qabra ummi Muhammad. Fas'altu Rabbi asy-syafa'ata famana'aniha." Sungguhnya saya mendatangi kuburan ibunya Nabi Muhammad, maksudnya kuburan ibu beliau. Dan saya minta kepada Rabbku syafaat untuk ibuku, tapi saya dilarang. Tidak diberi. Ya, "Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dan saya dulu melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka berziarahlah kalian ke kuburan. Ya. Baik. Ini nas ya. Dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dilarang untuk memberi syafaat kepada ibunya. Iya. Dan di dalam sebuah riwayat yang lain oleh Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Lalu Umar bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah?" Maka beliau berkata, "Hada qabru Aminah bintu Wahab." Ini adalah kuburan Aminah bintu Wahab, ibuku. "Ista'dantu Rabbi fi an azura qabraha fa alina li." Saya minta izin kepada Rabbku untuk berziarah ke kuburannya, saya diizinkan. "Fasta'dantu fil istighfari laha fa aba alayya." Iya. Maka saya minta izin agar supaya saya minta izin kepada Allah supaya saya mohonkan ampun untuknya, tapi Allah tidak menghendaki itu dariku. Nah, maka ini penegasan-penegasan bahwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal bukan dalam keadaan sebagai seorang muslimah, tapi sebagai seorang musyrikah. Dan di dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik, seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Kata Nabi, "Finnar," dalam neraka. "Falamma qaffa da'ahu," begitu orang ini pergi, sudah berbalik, Nabi panggil lagi. "Faqala inna abi wa abaka finnar." Maka Nabi berkata, "Sungguhnya ayahmu dan ayahku, atau ayahku dan ayahmu, keduanya dalam neraka." Jelas ya? Ini hadis di Sahih Muslim. Tapi menjadi masalah besar untuk sebagian orang di masa sekarang ini. Ya, kalau ada yang menyampaikan akidahnya bahwa ayah dan ibu Nabi di dalam neraka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberi nas seperti itu, wah itu dianggap masalah besar. Dianggap kesesatan besar oleh sebagian orang. Padahal hadisnya di mana tadi? Di Sahih Muslim. Iya. Nggak berani dia katakan hadis Sahih Muslim lemah, nggak berani. Tapi ini hadis tidak benar begitu saja. Iya. Perhatikan ya. Jadi diucapkan oleh sebagian orang. Iya. Dan subhanallah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengucapkan seperti itu, sedangkan mereka apa? Sedangkan mereka menolaknya. Ya, ada yang memberi udzur bahwa Nabi itu meninggal di masa fatrah, belum diutus Nabi dan Rasul. Dan di masa itu tidak disiksa seorang. Ya, dan ini tidak benar ya. Karena dalam sejumlah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan misalnya, Nabi melalui dua kuburan ini disiksa karena apa? Ya, karena sebuah dosa. Ya, yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Juga di sholat kusuf, beliau melihat sebagian orang yang berada dalam neraka. Nah, dan beberapa riwayat disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Sahih As-Sirah Nabawiyah. Nah, kemaksudnya di sini bahwa ini dari keyakinan yang wajib diyakini, kita mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Dan dari pelajaran yang berharga di sini kita lihat, beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya, setelah 6 tahun ibunya meninggal. Ya. Dan kejadian berikutnya, ya, setelah ibunya meninggal di umur 6 tahun, siapa yang mengasuh beliau? Nih, kejadian berikutnya. Pembahasan wafat kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Juga paman dari ayah beliau. Iya. Maaf ya, bukan paman ya, kakek. Salah tulis di situ. Kakek dari ayah beliau. Ya, maksudnya kakek dari pihak ayah, sebab kakek itu ada dari pihak ayah, ada dari pihak apa? Ibu. Kakek dari pihak ayahnya yaitu Abdul Muttalib. Sebab Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muttalib. Iya. Jadi kakeknya, kakek dari pihak ayah Abdul Muttalib juga meninggal setelah 8 tahun kelahiran. Dan ini tanpa ada kedustaan. Maksudnya tanpa ada kedustaan, tanpa ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Bahwa Abdul Muttalib itu meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 8 tahun. Iya. Baik. Jadi ini kita sudah masuk di penyebutan beberapa kejadian yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau lahir dalam keadaan yatim. Kemudian setelah umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Kemudian di umur 8 tahun ditinggal pula oleh kakeknya. Ya. Abdul Muttalib. Dan kejadian-kejadian ini kita melihat ya bagaimana hal-hal yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya subhanallah, itu menjadi suatu pendidikan terhadap jiwa beliau. Ya. Ya, dari kecilnya dididik dengan menghadapi kejadian-kejadian besar dalam kehidupan. Iya. Itu biasanya orang-orang besar seperti itu. Terlahir dari peristiwa-peristiwa besar. Dia terlihat dari kedudukannya, terlihat dari kesabarannya, terlihat dari ketegarannya menjalani hal tersebut. Dan ini terjadi pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Maka disebutkan di sini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi sudah disebut nama beliau, nama ayahnya, terus nama kakeknya Abdul Muttalib. Ya, dan keturunan dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimaklumi ya. Ya. Adalah dimaklumi. Beliau dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Iya. Dan kalau dilihat di dalam urutan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Semuanya kembali kepada kabilah-kabilah yang terkenal dan jelas di kalangan orang Arab. Iya. Maka ini semuanya dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ada yang menyebut nama beliau secara lengkap di sebagian sirah. Sebut namanya secara lengkap sampai kepada Nabi Ibrahim. Ada yang menyebut nisbahnya sampai kepada Nabi Adam. Sampai kepada siapa? Nabi Adam. Iya. Jadi beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Iyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Ya, 22. Apa ke 21 kakek ke atas. Adnan sampai situ disepakati Adnan. Jelas ya? Dari Adnan ke Ismail, ini ada silam pendapat di dalam apa namanya? Lewat siapa? Tapi semuanya sepakat bahwa Adnan ini dari anaknya Ismail bin Ibrahim. Dari anaknya Ismail bin Ibrahim. Jelas ya? Ini kebiasaan orang Arab ya. Masya Allah dihafal nama-nama sampai ke kakek-kakeknya paling atas. Dan itu kebanggaan mereka. Ya kalau kita di Indonesia ini Masya Allah. Ya. Kalau tahu nama kakek yang kedua saja itu sudah luar biasa. Ya, saya fulan, bim fulan, bim fulan, bim fulan. Sampai empat. Ya. Sudah luar biasa. Nah, dan kadang banyak anak tidak tahu kakeknya sekarang. Baik. Jadi ini dari kebiasaan. Ya bagus ya di dalam. Mengenal nisbat. Iya. Dan Nabi SAW, ya, disebut dengan penamaan lain. Disebut Ahmad. Disebut Muhammad. Ya, dan nama Nabi Muhammad 4 kali disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran berapa kali? 4 kali. Iya. Ada yang tahu di mana 4 kali dalam Al-Quran disebut? Yang pertama di surah Ali Imran. Yang kedua di surah Al-Ahzab. Yang ketiga di surah Muhammad. Yang keempat di surah Al-Fatih. Akhir surah Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah. Tempat-tempat disebut dengan nama Muhammad. Disebut dengan nama Ahmad 1 kali. Nama beliau Ahmad. Disebut Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiul Rahman, Nabiul Taubah. Itu dari nama-nama beliau dalam hadith yang sahih. Jelasnya? Ada penyebutan nama-nama yang lain. Tapi ada silam pendapat dalam sisi keabsahan hadithnya dan sebagainya. Iya. Baik. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ini menimpa Rasulullah SAW. Lahir dalam keadaan yatim, ibunya meninggal di umur 6 tahun, kakeknya meninggal lagi di umur 8 tahun. Iya. Kalau dipikir, wah ini suatu hal yang berat bagi anak kecil. Tapi kadang musibah itu Allah menghendaki sesuatu yang lain. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian tidak senang sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian. Iya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tumbuh sebagai seorang yang dari kecilnya sudah tertempah dengan ujian dan cobaan, ya, dengan jiwa yang besar sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan akhlak yang mulia. Iya. Baik. Setelah kejadian wafatnya kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya, dan ini mungkin pembahasan terakhir untuk pertemuan sesi ini, berikutnya pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam asuhan Abu Thalib. Iya. Nah. Kata beliau, "Tsumma Abu Thalib bin al-Ammu kafal khidmatahu tsumma ila asy-Syam rahal." وذاك بعد عام اثني عشر وكان من أمر البحيرة ما اشتهر. Itu اثنية ianya dihapus satu, nunnya dihapus satu ya, dengan ya اثني عشر وكان من أمر البحيرة ما اشتهر. Kemudian sampaman yaitu Abu Thalib yang menanggungnya, menanggung pengkhidmatannya. Maksudnya dia menanggung, mengkafil, mengkafalah. Iya. Tsumma ila Syam rahal. Kemudian Abu Thalib membawa beliau sallallahu alaihi wasallam berihlah ke Syam. Dibawa berihlah. Ya, rihlah perjalanan. Wa ba'da 'am 12 wa dhaaka ba'da 'am 12. Dan itu setelah 12 tahun dari kelahiran beliau, itu setelah umur beliau 12 tahun. Wakana min amril bahira mashtahar. Dan di kejadian itulah ada perkara masyhur dari rahib Bahira. Rahib Bahira yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 pembahasan. Pertama, penyebutan bahwa Abu Thalib yang menanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kakek beliau Abdul Muttalib meninggal, ya, maka disebutkan bahwa Abdul Muttalib berpesan ketika mendekati ajalnya, dan dia berwasiat khusus agar supaya anak ini ditanggung oleh Abu Thalib. Iya. Ditanggung oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah paman Nabi. Iya. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung ayahnya Abdullah. Dan dia dikenal perhatiannya dan inayahnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalib pun menanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kalau dia melihat siapa yang membaca dari buku-buku sirah yang meluas tentang pembahasan ini, bagaimana Abu Thalib menanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia melihat perkara yang menakjubkan, bagaimana Abu Thalib ini sangat perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dermawan kepadanya. Dan itu terus dia jaga. Ya, merupakan pembawaan Abu Thalib untuk keponakannya Nabi Muhammad hingga dia meninggal. Hingga dia meninggal. Walaupun Abu Thalib sendiri meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Iya, tapi perhatiannya terhadap Nabi Muhammad adalah hal yang dimaklumi. Iya. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan rihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang bersama paman beliau ke Syam. Dan penyebutan usia beliau waktu itu. Thumma ila Syam rahal. Ini penyebutan beliau rihlah ke Syam. Nah. Ini dari bentuk penjagaan beliau kepada keponakannya. Dia melakukan perjalanan dagang, tidak dia simpang di Mekah. Tapi dia bawa ikut rihlah bersamanya. Iya. Ikut rihlah bersamanya. Dan itu kejadian setelah tahun atau 12 tahun setelah beliau lahir. Atau sudah 12 tahun dari umurnya. Nah. Baik. Jadi disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa tatkala Abu Thalib ke Syam dalam sebuah perniagaan, di umur Nabi Muhammad 12 tahun, maka dia bawa Nabi Muhammad. Dan itu kata beliau, dalika min tamami lutfihi bihi wa adami wa li adami man yakumu bihi idza tarakahu bi Makkah. Dan ini dari kelengkapan kelembutan Abu Thalib kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena tidak ada yang menjaganya kalau ditinggalkan di Mekah, maka dibawa oleh Abu Thalib. Iya. Dan ketika dibawa ke Syam, nah disitulah terlihat hal-hal yang di luar kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut oleh penulis di sini, kisah tentang Rahib Bahira yang melihat Nabi. Wa kana min amril Bahira mashtahar. Ya, sudah masyhur ya perkara tentang Bahira ini. Ya. Jadi Rahib ini dia beri kabar gembira dengan dia melihat Nabi Muhammad. Ada awan yang selalu meneduhinya. Ya. Kemudian pohon kadang miring, ya, untuk menuduhi Nabi Muhammad. Dan itu dilihat oleh siapa? Bahira ini. Ya. Dan itu disebut riwayat-riwayat oleh Ibnu Katsir dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di Sahih As-Sirah. Iya. Maka Bahira pun berpesan kepada pamannya supaya dijaga Nabi Muhammad baik-baik. Jangan sampai dilihat oleh orang-orang Yahudi. Ya. Sebab mereka sudah tahu ada seorang Nabi sudah muncul. Ada tanda yang mereka lihat. Iya. Ada tanda yang mereka lihat bahwa Nabi itu sudah lahir. Nabi sudah lahir. Bahkan ada riwayat-riwayat, ada yang berpesan ke orang-orang Arab, tunggu aja ada Nabi yang keluar dari arah kalian. Maka ini dicari Nabi ini. Sebab Nabi itu diketahui tandanya. Punya ciri. Apalagi Bahira sudah melihat tanda kenabian di belakang punggung beliau. Iya. Maka Bahira berpesan kepada pamannya supaya dijaga baik-baik keponakannya. Nah, Baik, jadi ini sudah kita masuk di kejadian sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 12 tahun dibawa berdagang kemana? Ke Syam. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, insyaallah taala nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala besok di jam 9 pagi atau jam 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Ya. Dan diperhatikan ya dari perjalanan-perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana sisi-sisi dari kehidupan beliau, ada mana-mana yang baik dari hal-hal yang bagus untuk kita cermati, yaitu lebih kita tekankan di dalam mempelajari sirah ini, bukan sekadar mengetahui kejadian yang terjadi pada setiap waktu dan saat dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari malam ini ada manfaatnya, dan insyaallah taala kita masih ada beberapa pertemuan yang lain. Semoga Allah memberikan kemudahan, inayah, dan kelapangan hati untuk kita semua dalam menerima ilmu agama dan di dalam memahami dari kebaikan-kebaikan dan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dari ilmu-ilmu para ulama. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.